وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ya ikhwan, ini adalah pertemuan pertama kita dari kajian kita yang baru setelah kita membaca kitab Fadlul Islam dengan syarah Syekh Shalih Fauzan. Maka sekarang kita melanjutkan dengan kitab Al-Usul Al-Salasah dengan syarah Syekh Shalih Fauzan juga, agar berkesinambungan makrifat tauhid, akidah dari dasar yang dibutuhkan oleh setiap hamba, terlebih di masa-masa fitnah merebaknya syubhat, syahwat, keburukan dan yang lainnya dari segala hal-hal yang kita berlindung kepada Allah darinya. Maka sangat penting untuk dipelajari buku ini. Tadi saya sudah jelaskan, khusus untuk santri wajib menghafal matan. Bagi non santri boleh menyimak saja, ya. Tapi model kayak Bihar, Mustafa wajib menghafal matan. Nah, kalau santri wajib menghafal matan, disetorkan setiap pertemuan matan apa yang dihafal, ya nanti saya yang tentukan. Dan antum sehari Sabtu kan, pada maghrib ya. Itu ada setorannya juga selain usul salasah, apa lagi? Usul salasahnya. Ya. Tapi kita mulai biar enggak terlalu lama. Kita mulai. Muqaddimatus syarih. Muqaddimah syarih di sini. Ah, faddal baca sini. Hafid, Hafid, baca Hafid. Kencengin suara Hafid. Syekh Shalih Fauzan setelah beliau memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, wa ba'du fa baina aydina hadhihi risalah, maka risalah ini yang ada di tangan kita, yaitu risalah salah satu usul, ia risalatun jalilatun, ini adalah risalah karya tulis yang jalilah, yang sangat bagus sekali. Mukhtasaratun, yang sangat ringkas. Muayyadatun, yang ditopang. Bil adillati, dengan berbagai dalil. Min kitabillahi was sunnati rasulih, dari Al-Quran dan sunnah. Hadihi risalah fi aslin azimin, risalah ini membahas pokok yang sangat besar. Min usulil islam, dari landasan-landasan islam. Ya, antum tidak ada bukunya, lihat yang belum ada bukunya. Nah, yu'allifu, mana lagi tadi? Wa huwa al-aqidatu, yaitu permasalahan akidah. Wa kana al-ulama'u, para ulama dahulu, yahtammuna bihadhil mukhtasarat. Mereka memberikan perhatian terhadap risalah yang ringkas ini. Yu'allifunaha, mereka menulisnya. Artinya, mereka memberikan perhatiannya dengan memberikan catatan kaki, syarah, penjelasan. Ya, wa yatba'una 'ala ikhtisariha. Dan mereka berlelah-lelah, bersusah payah untuk meringkasnya. Wa tahdhibiha, dan mengoreksinya. Tsumma yuhaffidunaha li talabatihim. Kemudian mereka memotivasi para talabah mereka, para murid mereka untuk menghafalnya. Ya, li tabqa usulan indahum. Agar ini menjadi ya, suatu hal yang menetap, usul yang menetap ya, di mereka nanti. Agar mereka memiliki bekal yang bagus, dzakhiratan, sebagai perbekalan. Yastafiduna minha, ketika mereka mengambil faedah darinya. Jadi ketika mereka mau mengambil faedah, ingat di kolbunya sudah ya, tertancap hafalan dari usul salasah ini. Wa yufiduna minha, dan mereka nanti bisa memberikan faedah juga ke orang lain. Artinya mengajarkan orang lain dengan hafalan yang mereka miliki dari usul salasah ini. Wal bada'atu bihadhil mukhtasarat, dan memulai pelajaran ya, pelajaran-pelajaran tauhid, akidah dengan ringkasan-ringkasan semodel kitab ini. Hiyal asasu, maka inilah asas li talabatil ilmi, bagi para penuntut ilmi. Fatalibul ilmi yabada'u bita'allumi syai'an fa syai'an. Ya, penuntut ilmu itu memulai belajar dengan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya'khudhu min mabadi'i al-ilmi, dia memulai dari mabadi'. Mabadi' itu jamak dari mabda', dasar-dasar ilmu. Wa usulihi, ya, dan usul-usulnya. Wa yatadarraju fihi, kemudian bertahap, step by step. Makanya kita di awal kita enggak belajar dahulu buku-buku yang berat, kita belajar Fadlul Islam. Keutamaan Islam. Islam itu apa sih? Bagaimana Islam keutamaannya? Ya, prinsip-prinsipnya. Baru diakhiri kemarin apa? Dengan mengenal bid'ah. Nah, sekarang kita mengenal usul salasah. Ya. Jangan langsung tiba-tiba belajar akidah tauhidiyah. Ya, belajar sunnahnya Al-Khalal. Ya. Bingung tuh yang keder. Nah. Sama semua ilmu juga begitu. Ya, belajar nahu mulai dulu dari Al-Jurumiyah. Kalau perlu dari Dursul Ghajil 1. Ya. Lanjut Tamimah, Kafrawi, Katrunada, Alfiyah, syarahnya Alfiyah. Jangan tiba-tiba Alfiyah. Ya, belajar semua hadis begitu juga. Hadis antum belajar Baikuniyah, kenali dulu itu Baikuniyah. Dihafal, alhamdulillah kita sudah menghafalnya. Gak tahu deh, masih ingat gak? Hah? Masih ingat gak hafalan Baikuniyahnya? Nah, kita menghafal Baikuniyah, nanti kita menghafal Arba'in dari hadis, kemudian mempelajari Umdatul Ahkam, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, baru masuk ke Ummahat, ke buku-buku induk hadis, Sahih Bukhari. Baru masuk ke syarah-syarahnya. Tuhfatul Ahwadi. Ya, kita pelajari. Kita baca. Jangan kucuk-kucuk Fathul Bari. Puyeng-puyeng itu. Hah? Ini enggak punya taksil yang kuat. Dalam ilmu memulai kemudian dengan perkara yang berat. Ini dia pasti akan gagal dalam memahami. Tapi kemudian mana lagi? Ya, fahadihil mukhtasaratu tariqul mutawwalat. Ini sudah baca belum? Belum. Ah. Ayo dibaca berikutnya. Ah, Bihar, baca Bihar. Mutawwalat. Antufhama. Mutawwalatu untuk hamal mutawwalatu illa ba'da fahmi al-mukhtasarat wa tadarruju min fa shay'an fa shay'an wa li hadha qalu fi ma'na qawlihi ta'ala walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusuna Innal rabbaniyina humul ladina yabda'una bisigari masa'iril ilmi qabla kibarihi. Yurabbuna anfusahum wa talabahum ibtida'an minal masa'ili as-sadirati ila masa'il kabirati. Wa hadha syai'un tabi'iyyun li anna kullal asya'i tabda'u min usuliha wa asasatiha. Li anna kullal asya' tubda'u min usuliha wa asasatiha thumma takburu wa ta'zumu ba'da dhalika. Fa ammal ladhi yahjumu ala al-'ilmi hujuman min a'dahu fa hadha yat'abu wa la yahsulu ala shay'in bainama alladhina yabda'u min al-usuli wa yatadarruju hadha huwa alladhi bi'idhnillahi yasiru ma'a tariqil sahih wal ittijah as-salim wal ittijah as-salim. Qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya hasbuk cukup now. Ya, fahadihi al-mukhtasarat, maka buku-buku ringkas misal ini tariqul mutawwalat adalah jalan menuju buku-buku yang pembahasannya lebar, rinci, panjang lebar. Jadi kita ini penuntut ilmu ini pelajari dulu Qaidul Arba, Usulus Sittah, Usul Salasa, Kitabut Tauhid. Ya baru masuk. Kasbu Syubhat aja ya ikhwah. Para ulama menasehati kepada para tulab, jangan dibaca sebelum memahami buku-buku dasar. Qaidul Arba, Kitabut Tauhid, dia sudah paham, Nawakidul Islam, udah ngerti, baru Kasbu Syubhat. Ya. Ini baru level kasbu syubhat. Gimana kalau dia tiba-tiba ya mempelajari ya sulamul wusul, mempelajari ya ta'liqat atau syarah-syarah akidah tahawiyah, misal syarah Ibn Abil Is al-Hanafi. Dalam keadaan dia miskin. Ya, dia minal fuqara, enggak ngerti apa-apa kecuali cingkrang jenggot doang. Enggak ngerti apa-apa, enggak tahu, cuman taunya enggak boleh beribadah pada selain Allah. Cuma tahunya itu aja. Ah, ada miskin, kok tiba-tiba dikasih perbendaharaan yang kayak begitu, pusing dia. Ah, ini tarekohnya ulama nggak ada yang kayak begitu. Tarekoh para ulama semuanya tarekoh jalan ketawaduan, belajar dari dasar, ya usul salasa, Qaidul Arba, usul sita. Bahkan kita memulai bukan dengan usul salasa, bahkan apa? Fadlul Islam, kita mengenal Islam dulu. Mengenal Islam, paham, kemarin kita bacakan syarahnya Sesal Fauza, kita merangkak lagi usul salasa, baca syarahnya lagi Syekh Sal Fauza, Qaidul Arba, nanti kita hari Ahad pekan kedua kita rencana mau daurah buku-buku akidah risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dengan syarahnya, enggak mau baca matan sendiri. Karena kalau baca matan itu kita yang syarah-syarah ini ya lancang. Lancang. Jangan, ulama udah mensyarah, bacanya syarah ulama. Ya, bacanya syarah ulama. Ya. Kalau syarah sendiri lantar keliru, ya. Keliru. Mending baca syarah ulama, enak. Ulama udah mensyarah, gaya-gayaan kita pun mensyarah. Ya, ulama udah mensyarah, udah bacain aja. Ya. Orang menilai enggak tepat, ya berarti dia menilai enggak tepat itu ulama tersebut. Ya. Oh, enggak benar tuh begitu. Ya berarti dia menilai syarah ulama tersebut gak benar. Begitu, jadi lebih aman. Dan kita pilih syarah-syarahnya ulama kibar semua. Ya, kita gak mau ambil risiko dalam perkara krusial kayak begini, akidah. Gak mau ambil risiko dari kalangan sigor, gak mau kita ambil. Dari kibar. Ya, ini penting ini. Nah, jalan menuju mutawalat. Fala yumkin antufhama al-mutawalatu ila ba'da fahmil mukhtasarat. Kata saya. Gak mungkin buku-buku yang mutawalat, yang besar dipahami, kecuali setelah memahami mukhtasarat. Ini bau kuniah gak apal, tiba-tiba mau belajar Tadribur Rawi, Syarah Ilal Tirmidzi. Nah ini gimana? Bau kuniah hafalin dulu, masuk nanti ke Nukhbah, hafalin lagi. Setelah nukbah sudah hafal, baikuni hafal, baru masuk nuzhah. Nah, di nuzhatun nadhar baru belajar tadribur rawi. Nah, baru masuk ke buku-buku yang di atasnya. Ya. Dahulu saya belajar tadribur rawi. Ya, saya sampai selesai ada teman-teman yang enggak yang baikuni aja enggak hafal. Akhirnya dia pusing di kelas tadribur rawi. Pusing dia. Enggak ngerti. Nah, ini. Sama kayak antum nih, antum belajar ajrumnya. Nanti coba kalau antumnya jurumiyah ini kan udah hafal nih. Coba waktu awal-awal antum belajar jurumiyah, saya kasihnya Alfiyah Ibnu Malik. Hah? Gimana? Muntah berdarah. Bukan muntah sambil itu, tapi berdarah mungkin. Ngeri. Ya. Sama begitu juga, ya. Kita belajar akidah, ya, belum ngerti apa-apa, tiba-tiba langsung belajarnya yang berat-berat, ya. Syarah sulamul usul, aduh ngeri. Ya, syarah Ibn Abil Iz al-Hanafi atau Hawiyah, puyeng, ya, keder, pusing. Ya, ini Baikuniyah belum hafal, Arba'in belum hafal, Bulughul Maram belum pernah kenal, ya, nggak pernah khatam Bulughul Maram seumur hidup, Arba'in nggak pernah hafal seumur hidup, Baikuniyah boro-boro kenal, tiba-tiba ngajinya Fathul Bari. Silahkan aja, cuman ya tahu diri aja. Ya. Nah, ini kita ini begitu. Kita ingetin, oh dia marah, ya. Ngambek. Pikirannya nahdir majelisnya. Loh. Para ulama enggak kayak begitu. Para ulama tadarut nasihatnya. Nah, ini ya. Ini enggak mau tawaduk dalam belajar. Kalau tawaduk dalam belajar dari dasar dulu, ya. Kalau belajar hadis baikunya. Antum saya tahu antum sudah hafal baikunya kemarin, tapi masa ya kita langsung belajar tadribur rawi? Ya. Ayo, ya enggak, pasti kita dasar lagi, syarah baikunya lagi. Dipahami itu apa yang dihafal. Ya, dipahami. Baikunya aja syarahnya itu ada bertingkat-tingkat. Yang kita pelajari itu syarah Syaikhul Utsaimin itu syarah yang mudah. Ada syarah yang berat lagi, syarahnya Syaikh Abdul Hasan. Ya. Al-Ma'ribi. Walau Syaikh Sofyan mentahdir. Pak Sofyan tahdir gak? Tahdir gak Abu Hasan? Wih, masya Allah. Udah taubat ya. Udah gak ikut-ikutan lagi. Nah itu syarah Syaikh Abu Hasan berat dibandingin dengan yang kita baca syarah Syaikhul Utsaimin. Itu baru baikuni aja tuh ada tingkatannya. Ya, ajrumiyah juga gitu ada tingkatan. Ada yang mudah, mumti, mukhtasar jeddat. Ada yang berat tuh. Nah, kaprawi, ya. Kaprawi yang antum baca itu ngeri-ngeri sedap katanya. Ya, kata ada tingkatan-tingkatannya. Nahu juga begitu. Pertengahannya masuk qatr nada, naiknya lagi sujurul dahab. Gak bisa langsung tiba-tiba sujurul dahab. Pusing-pusing. Belajar syarah sujurul dahab. Baikuniyah nggak, ajrumiyah nggak pernah belajar. Pusing dia. Ini belajar apa ya? Sangkain main-main. Taibar kalau fikum. Nah, termasuk diantara memuliakan ilmu ialah ya disajikan kepada orang yang tepat. Sama kayak anak kecil tiba-tiba disajikan ya sate padang. Anak bayi, harusnya anak bayi apa? ASI. Setelah 2 tahun disapi ya apa? Kenalin bubur. Nah, apalagi nasi-nasi gitulah yang ringan-ringan. Jangan anak bayi belum punya gigi, belum punya apa, langsung dikasih. Hah, nih stick 21. Nih kebuli Mandy Laham. Anak bayi antum kasih, enak enggak? Enak enggak Mandy Laham? Enak enggak? Oh, enak. Briyani Laham. Masyaallah. Dikasih kebab enak. Coba anak bayi dikasih punya gigi enggak? Habis badan dia. Kayak begitu juga kita ini penuntut ilmu. Ya, belum punya gigi kita ini. Banyak ngomong aja cuman. Kita ini belum punya gigi sebenarnya. Nah, harusnya apa? ASI, ya, Fadlul Islam gitu. Ya, bubur-bubur Primona itu. Promina ya. Primona. Promina ya. Atau yang semisalnya. Ya, mana lagi? Wa tadarruj minha syai'an fa syai'an. Tadarruj step by step, sedikit demi sedikit. Walihada qalu fi makna qaulihi ta'ala, oleh karena itulah para ulama mengomentari terkait makna firman Allah Ta'ala, walakin kunu rabbaniyin, namun jadilah kalian rabbaniyin, bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, ya, dengan apa yang kalian ajarkan dari Al-Qur'an, dari kitab, dan dengan apa yang kalian pelajari. Nah, kata para ulama, inna rabbaniyin humul ladina yabda'una bisigari masailil ilm qabla kibarihi. Rabbaniyin, ulama rabbani, mereka ialah yang memulai dengan sigor masail, permasalahan-permasalahan yang ringan, ilmu-ilmu yang ringan qabla kibarihi, sebelum yang besar-besar. Ya, yurabbuna anfusahum wa tullabahum, mereka mentarbiah diri mereka dan para tulab mereka ibtidaan min masail shaghirah, dimulai dengan apa? Permasalahan yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan, ila masail kabirah, sampai akhirnya nanti naik ke permasalahan yang besar-besar. Wa hadza syai'un tabi'i, dan ini adalah sesuatu yang tabii, yang alami. Li anna kullal asya' tubda'u min usuliha wa asasatiha, karena segala hal, segala sesuatu itu pasti dimulai dengan landasan-landasannya, pokok-pokoknya, asas-asasnya. Anak kecil begitu. Kita aja belajar naik motor, sepeda dulu. Iya enggak? Sepeda pun tertati-tati, terkadang jatuh ke got, ya, nyongsep ke comberan gitu. Dengkulnya masyaallah, korengan ya, sikunya. Nah, ya, habis itu lancar. Apa langsung naik Ninja 250? Enggak kan? Enggak, naik dulu bebek ya. Naik bebek dulu ya, atau sekarang Matic ya. Zaman saya dulu enggak ada Matic-matican, bebek full. Nah, habis itu koplik, baru lancar. Naik deh dia Ninja. Hah? Ini naik sepeda enggak bisa, naik Ninja. Jalanin aja enggak bisa, iya enggak? Pencet kopling yang mana? Jalanin aja enggak bisa. Sekali jalan bisa ya bisa. Ya, bisa nyungsep. Nah, ini perhatikan. Ini segala sesuatu begitu. Summa takburu, kemudian membesar, wa ta'dumu, semakin ya membesar ba'da dzalik, setelah itu. Fa amman ladzi yahjumu 'alal ilmi hujuman amin a'lahu. Nah, adapun orang yang tergesa-gesa menuntut ilmu, ya, secara sporadis dia mempelajarinya, min a'lahu, dari yang paling tinggi. Oh, saya maunya Fathul Bari. Oh, enggak level mah Baikuniyah. Waduh. Arba'in enggak level, Bulughul Maram enggak level. Wah. Ya. Kata sih hada yat'ab, maka orang ini dia akan lelah, dia akan capek aja dia. La yahsul la syai', enggak dapat apa-apa. Bainamal ladzi yabda'u min usul, ya, itu dibandingkan dengan orang yang memulai dengan usul, dengan dasar-dasar. Wa yatadarraju, tadarruj bertahap. Hada huwal ladzi, inilah orang yang biidznillah yasiru ma'at tariq as-sahih. Dialah yang berjalan di jalan yang benar, walittijah as-salim, dan di arah yang selamat. Nah, ini sahih, ini benar ini. Ya. Ini kalau kita bandingkan ya, benar ini. Nah, ada orang nih ya, belajarnya enggak jelas, tiba-tiba ya syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Is, tiba-tiba Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Tiba-tiba belajar nahunya Alfiyah Ibn Malik, ya, belajar fikihnya tiba-tiba ya, Al-Muhaddab, ya, Syarah Al-Majmu' Syarhul Muhaddab An-Nawawi, atau langsung Bidayatul Mujtahid Muqarrab, nah, perbandingan fikih antar madhab. Gak punya bekal apa-apa, dia miskin dalam usul. Baikuniyah gak hafal, Arba'in gak kenal, Bulughul Maram boro-boro, ini di hadis, ya, di fikih, misalkan dia madhab Syafi'i. Ya, dia enggak kenal itu dasar-dasar fikih Syafi'i, semisal mata Nabi Suja atau yang semisal, naik sedikit syarahnya, enggak tahu, naik sedikit lagi masuk ke ya Minhajut Thalibin. Tiba-tiba dia langsung belajar Majmu' Syarhul Muhaddab. Dalam akidah usul salasah dia enggak tahu, Kitabut Tauhid dia enggak kenal, Kasyful Subhat enggak tahu, Wasithiyah dia enggak ngerti, syarah Wasithiyah apalagi, tiba-tiba langsung syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ya, ini gimana ini orangnya? Dapat Hah? Mensia-siakan umur dia aja. Gak dapat apa-apa. Nah, ini yang dicela oleh para ulama. Ya. Dicela. Nah, ini ya. Baik, kita lanjut. Mustafa. haulai sa'alu an adillah limadha yabda'u al-hilalu hilalu saghira thumma yukab thumma yaquru thumma yaquru hatta yatakamalu hatta yatakamala hatta yatakamala thumma yasghuru thumma yasghuru thumma yasghuru hatta ya'ud hilala fa fa'ataba Allahu alaihim wa wajahahum an yas'alu amma yanfa'uhum ah bukannya ila soal ayat terus an yas'alu amma yanfa'uhum wa yatu buyutal ilma min abwabiha wa yatu buyutal sigarihi wa kibarihi fa hadha la fa'id la fa'idatan lahum la fa'idata lahum la fa'idata lahum fihi balil fa'idatu hiya an yas'alu amma yahtajuna ilayhi wa huwa ma'rifatu fawa'idil ahillati wa li hadha qala qul hiya mawaqitu lin nas baina bayyana lahum fawa'id fawaidaha wa hiya anna allaha ja'alaha mawaqita linnasi ya'rifuna min al-ibadati wal mu'amalati wal ajali wal ajala wa ghayra dhalika fa arshadahum ila fawaidil ahillati wa lam yujibhum waliwajjihahum ila ma yambagi an yas'amai ma yambagi an yas'amu anhu wa huwa abwabul ilmi la duhurul ilmi wal masailul nah, dari mana tadi bacanya? Ya Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang ahillah, ya, bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah itu adalah waktu-waktu manusia, ya, dan untuk haji, ibadah haji. Laisal birra an ta'tu al-buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kebaikan engkau mendatangi pintu itu dari belakangnya. Walakinnal birra man ittaqa, namun kebaikan itu adalah bagi yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah buyut itu dari pintu-pintunya. Oh, maknanya dalam ini. Ya. Haula'i sa'alu anil ahillah. Mereka bertanya pada Nabi tentang bulan, lima ada ya pada ul hilalu shaghiran. Kenapa bulan itu kok mulanya kecil? Kecil. Summa yakburu kemudian besar, hatta yatakamala hingga utuh. Summa yasghuru kemudian kecil lagi, summa ya'udu hilalan kemudian menjadi sabit. Ya, ini kok nanyanya kayak begitu. Nah, nanyanya kenapa bulan mulai kecil? Penting enggak pertanyaannya? Enggak. Maka fa'ataballahu alim, Allah menegur mereka. Ya, wa wajjahahum ila su'ali amma yanfa'uhum, dan Allah mengarahkan mereka kepada pertanyaan yang lebih bermanfaat buat mereka. Wa ya'tu buyutal ilmi min abwabiha, agar mereka mendatangi ilmu itu dari pintu-pintunya. Subhanallah. Ngerti enggak sini maksudnya? Amma su'ala anil hilal, adapun bertanya tentang ya masalah bulan, ahwalihi, sigori, kibari, keadaannya, kecilnya, besarnya, hada la faidata lahum fihi, enggak ada faedahnya buat mereka. Balil faidatun, namun faedahnya ialah ayas'alu amma yahtajuna ilaihi, Mereka bertanya tentang perkara yang mereka butuhkan, wahia ma'rifatu fawaidil ahillah, yaitu pengetahuan tentang faedah-faedah dari bulan ini. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, qul hiya mawaqitu linnas. Enggak, Allah enggak jawab pertanyaan sahabat pada Nabi, kenapa bulan kok awalnya kecil, kemudian membesar, membesar, kemudian utuh, balik kecil lagi, kemudian jadi bulan sabit. Kan pertanyaannya itu. Ya, tapi Allah jawab apa? Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah, ya, bulan ini waktu-waktu untuk manusia. Bayyana lahum fawaidaha. Maka Allah menjelaskan kepada mereka faedahnya. Wa hiya annallaha ja'alaha mawaqita linnasi. Allah menjadikan bulan ini untuk sebagai waktu bagi manusia, ya'rifuna al-ibadat, sehingga mereka jadi tahu ibadat kapan. Ya, masuk bulan Ramadan. Ya. Kemudian ketika maghrib, isya, subuh, kapan waktu fajar, shodik, sahur, tengah malam, ya, kapan masuk bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan seterusnya. Wal mu'amalat, mu'amalah, wal ajal, jatuhnya tempo, dan yang lainnya. Fa'arsyadahum ila fawaidil ahillah. Maka Allah membimbing mereka kepada pengetahuan faedah-faedah bulan ini. Walam yujibuhum an su'alihim, dan Allah tidak menjawab pertanyaan mereka yang mana? An haqiqatil ahillah, tentang hakikat bulan, kenapa mulai kecil-kecil, membesar-membesar, sampai sempurna, sampai jadi bulan sabit lagi. Ini enggak penting. Ya, kata Syekh, li'annahu laisa lahum fi dzalika fa'idatun, karena enggak ada faedahnya untuk mereka. Waliwajjihahum, dan Allah mengarahkan mereka, ila ma yanbaghi ayyas'alu an, kepada sesuatu hal yang selayaknya mereka tanyakan. Wa huwa abwabul ilm, yaitu pintu-pintu ilmu. La tuhurul ilmi, ya, bukan belakangnya, tapi pintunya. Wa dhuhurul ilmi wal masail al fuduli al fuduliyah, atau permasalahan yang cuma fuduliyah, ingin tahu aja. Allati la yahtajuna ilaiha, yang mereka pun enggak butuh ke situ. Wa in ihtaju ilaiha, walaupun mereka butuh ke situ, yaitu fahiyah hajatun qalilatun, itu cuma kebutuhan yang sedikit. Nah, baik, kita masuk sekarang kepada mukaddimah mu'alif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullah ta'ala. Mukaddimatul mu'alif. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau memulai dengan bismillah. Ya, qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung disyarah masih, ya, langsung disyarah. Ya, kita langsung baca aja syarahnya di sini. Siapa? Tafadhal, dibaca Repi, Repi, baca syarahnya Repi. Ya, ibtada'a rahimullah. Ibtada'a. Ibtada'a rahimahullahu hadhihi ar-risalata bil bismillah bil basmalah liqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla, fa inna awwala ma yaqa'u 'alayhi basaruka fi fil mushafi wa qabla kulli suratin minhu bismillahir rahmanir rahim, fal bada'atu biha fil rasaili wa fil kutubi wa fil muallifati iqtida'an fi kitabillahi azza wa jalla, fa kadzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaktubuha fi awwali rasailihi hainama yaktubu ila al-umara'i wa ar-rasa'i wa rasa'i wa ila man bi aqtaril ardi yad'uhum ila al-islami yabda'u kitabatahu bi bismillahir rahmanir rahim, fa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu ahadithahu wa kalamahu bismillahirrahmanirrahim, mimma yadullu ala أن البلاءة بسم الله الرحمن الرحيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكتي سبع بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ينبغي البدأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية وكل مؤلف له أهمية وله قيمة وكل رسالة حسبنا. طيب ya, kandungannya berarti dari yang dibaca Refi ini apa? Mustahab memulai setiap pembicaraan khutbah rasail dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, para ulama menyebutkan dimulai dengan tiga hal, yaitu ya, atau dimulai dengan ya tiga hal, basmalah, kemudian apa, atau memuji Allah, entah itu basmalah atau memuji Allah. Kalau kita memulai, apakah itu dengan basmalah atau langsung memuji Allah, sebagaimana Nabi memulai khutbah innalhamdulillah, atau boleh dengan basmalah. Baik. Syekh di sini menyatakan, Syekh Al-Fauzan menjelaskan, kada rahimahullah taala, Syekh di sini Muhammad bin Abdul Wahab memulai ya hadhihi risalata, risalah beliau ini bil basmalati, dengan basmalah. Iqtida'an bi kitabillahi, ini dalam rangka meneladani Al-Qur'an. Fa inna awwala ma yaqa'u 'alaihi basaruka, karena yang pertama kali yaqa' basaruka, basaru fa'il dari yaqa', yang matamu ya, pandanganmu yaqa'u 'alaihi, tertuju kepadanya, kepada kitabullah fil mushaf, di mushaf, wa qabla kulli suratin minhu, dan setiap sebelum surat ya, kecuali surah al-baroah at-taubah, yaitu pasti ada apa, bismillahirrahmanirrahim. Fal bada'atu biha fir rasaili, maka memulai dengan basmalah dalam setiap rasail, risalah, surat, ya, kutub, kitab-kitab, mu'allafat. Bukan mu'allifat. Kalau mu'allifat, para ibu-ibu yang menulis. Allafa yu'allifu. Allafa yu'allifu. Ta'lifan. Muta'allifun. Muta'allafun. Nah, gitu repi. Mu'allifat. Nenek-nenek penulis kitab. Kalau mu'allifat. Ibu-ibu penulis kitab. Dalam setiap karya, ya, iktida'an bi kitabillah, dalam rangka meneladani Al-Quran, wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubuha, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menulis, ditulis lewat juri tulis beliau dengan basmalah ya, fi awwali rasailihi, di setiap awal risalah beliau, surat beliau, hina ma yaktubu ilal umara wa ru'asai, ketika beliau menulis kepada para pemimpin, para ru'asa, sama ya, ya, para amir dan para pemimpin, wa ilaman fi aktaril ard, kepada siapa saja di penjuru bumi, ya da'uhum ilal Islam, yang Nabi dakwahkan mereka kepada Islam, ya bada'u kitabatahu, beliau memulai suratnya ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian wa kana yabtatihu ahadisahu wa kalamahu, Nabi SAW memulai pembicaraan beliau, ucapan beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, mimma yadulu ala annal bada'ata bi bismillahirrahmanirrahim, ya, yang ini merupakan menunjukkan bahwa memulai hal ini dengan bismillahirrahmanirrahim ini adalah sunnatur rasuli sallallahu, sunnah rasul, sebagaimana yang Allah firmankan kepada Sulaiman, ketika Sulaiman menulis kepada Ratu Bilqis, ratu negeri Saba, ya, bada'a kitabahu, Nabi Sulaiman memulai suratnya tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ratu Saba berkata, qalat ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, ini ulqiya ilayya kitabun karim, telah dilemparkan, dikirimkan kepadaku surat yang mulia. innahu min Sulaiman wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Yaitu ini dari Sulaiman dan ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Tidaklah engkau baca dan datanglah kepadaku dalam keadaan muslim. Yang bagi al-bid'u bi bismillahirrahmanirrahim, maka sudah sepatutnya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahamiyatun, dalam setiap perkara yang memiliki hal sesuatu hal yang urgen, wa kulli muallafin lahu ahamiyatun, dan pada setiap karya tulis yang memiliki hal yang penting, walahu qimatun, yang memiliki nilai, wa kulli risalatin, dan pada setiap risalah surat. Nah, Nugraha. Mu'allafatihim warasailahum bismillahirrahmanirrahim haulai taraju as-sunnata an-nabawiyyata wal-ibtida'u bi kitabillahi azza wa jalla wal-ibtida'a terus warubbama bisababi dalika aina kutubahum hadihi warasailahum laisa fiha barakatun walaysa fiha faidatun li'annaha idha khallat min bismillahirrahmanirrahim fa innaha manzu'atul faidati limadha taraku bismillahirrahmanirrahim innama tarakuha li'annaha sunnatun wa hum yansiruna minas sunnati atau qaliluna min man yanfiru minas sunnati fayan bagi at-tanabbuhu di misli hadha wa ma'na bismillahirrahmanirrahim al-isti'anatu bismillah. Nah, dari mana Nugraha? Walahada, maka berdasarkan hal ini alladzi la yabda'una mu'allafatihim wa rasailahum, orang-orang yang tidak memulai karya-karya tulis mereka dan surat-surat mereka dengan bismillahirrahmanirrahim, haula'i taraku sunnatan nabawiyyah, berarti mereka telah meninggalkan sunnah Nabi. Wal iqtida' bi kitabillah, meninggalkan meneladani kitab Allah. Wa rubbama bisababi dzalik, bisa jadi karena sebab yang demikian, anak kutubah mahadihi, kitab-kitab mereka ini, warasailahum, surat-surat mereka ini yang tidak dimulai dengan bismillah, laisa fiha barakatun, tidak ada keberkahannya, wa laisa fiha faidatun, enggak ada faedahnya. Kenapa? Lianna idza khallat min bismillahirrahmanirrahim, karena kalau sudah kosong dari bismillahirrahmanirrahim, fa inna manzu'atul faidah, maka manzu'ah, faedahnya itu manzu'ah, dicabut, tercabut faedahnya. Limadza taraku bi bismillahirrahmanirrahim? Kenapa mereka meninggalkan bismillah? Innama tarakuha, mereka meninggalkannya, li'annaha sunnatun, karena itu sunnah. Wa hum yanfiruna minas sunnah, dan mereka malah berpaling dari sunnah, menghindar dari sunnah. Aw yuqalliduna man yanfiru minas sunnah, atau mereka malah taklid ya kepada orang yang menghindari sunnah. Wa yanbaghi tanabbuhu at-tanabbuhu li mithli hadza. Maka sudah wajib sepatutnya untuk memperhatikan hari ini. Maka makna bismillahirrahmanirrahim adalah al-isti'anatu bi bismillah, yaitu memohon pertolongan dengan nama Allah. Nah, nanggung Nugraha dikit lagi. Banyak faqaulu faqauluhu bismillah jarrun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu astain bismillahirrahmanirrahim au ibtida' au abtadi'u bismillahirrahmanirrahim tabarukan biha wasti'anatu billahi azza wa jalla tabarrukan biha wasti'anatan billahi azza wa jalla. Wa hiya mutalliqu matla'un matla'un qadimun lil kalami wal qawlil kutubi wa qasadili wal insanu yasta'inu billahi fi bidayatiha wa yatabarraku bi ismihi azza wa jalla. Nah, maka perkataan muallif bismillahirrahmanirrahim, bismillah ba'nya itu harfu jar, bismillah lafaz jalalah berarti jar wa majrur, jarun wa majrur. Nah, namanya bis harfu jar dia dhaif lemah, maka dia butuh muta'alliq tempat bergantung dia, maka jar majrur kata beliau muta'alliqun bi mahdhufin, ya, dia muta'alliq bergantung kepada sesuatu yang dihapus. Takdirnya apa? Astain. Ya, kalau kata Syekh Utsaimin apa? Aqra, aktub. Aktub, usannif, uallif. Nah, ini apa aja boleh. Astain bismillahi ar-rahmanirrahim. Aku mohon pertolongan dengan nama Allah yang maha Rahman, yang maha Rahim. Atau abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan biha, karena mencari keberkahannya. Wasti'anatan billah, dan dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Fahiyya matla'un azimun, inilah pembukaan yang agung. Lili kitabi wal kalami, bagi kitab dan kalam. Warasailah maupun surat-menyurat. Wal insan yasta'inu billah, maka seorang dia minta tolong kepada Allah. Fi bidayatiha, dalam setiap perkara dia, awal perkara dia. Watabarruk, ya, kemudian setiap insan itu dia bertabarruk dengan nama Allah. Masih bisa ada waktu lagi? Baik. Ah, kemudian i'lam rahimakallah. Kata muallif, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Fikri, baca fikri. Tushiru sayulki sayulki alaika amrul muhim fahadhihi kalimatu tadullu ala ahammiyati ahammiyati al-mawdu'i allati yabda'u bi rafihi wa ma'na i'lam fi'lu amrin min al-ilmi ay ta'ala wal ilmu tasawwur syai'i ala tawakkul ala tibqi ala tibqi waqi wa idraku syai'i ala khilaf ma huwa alayhi tibqi aw tasawwur aw tasawwur syai'i ala ala khilaf waqi fa huwa jahlu wa huwa bidhulmi aw rahmatullah. Nah, hasbuk, cukup. I'lam itu kalimat, itu adalah sebuah kalimat yang tushiru ilal ihtimam, yang mengisyaratkan kepada sesuatu hal yang mesti diperhatikan bil maudu, topik ini. Topiknya ini mesti diperhatikan. Fa idza qila i'lam, apabila dikatakan ketahuilah, maknanya adalah annal amra alladhi sayulkihi alaika, bahwa perkara ini yang akan disampaikan, digulirkan kepada Anda, itu adalah amrun muhimmun, perkara yang penting. Fahadihil kalimatu tadullu ala ahamiyatil maudu', maka kalimat ini menunjukkan topik ini penting. Alladhi allati tubda'u allati yubda'u biha fihi, yang topik ini akan dimulai dengannya. Wa mana ilam, dia adalah fil amr min al ilm, dari alima ya'lamu ilam. Maknanya ta'allam, tahuilah. Dan ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaih fil waqi'. Idrak, mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, sesuai dengan hakikatnya fil waqi', dalam realita. Au tasawwuru syai'i ala tibqil waqi', atau penggambaran sesuatu sesuai dengan realitanya. Sedangkan idraku syai' ala khilafi ma huwa alaih, mengetahui sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya fil waqi', dalam realita. Au tasawwuru syai', atau membayangkan sesuatu ala khilafil waqi', ya, yang ternyata menyelisih kenyataan, itu namanya al-jahlu wa huwa diddul ilmi, dan ini adalah lawan dari ilmu. Nah, wa qawluhu rahimahullah. Terus gantian di sini, Ihsan, Ihsan. Hada du'aun, du'aun bil talibil ilmi, fasyaiku yad'u li talabatil ilmi bi an yarhamahumullahu wa an yulqiya alaihim rahmatuhu subhanahu wa ta'ala. Rahmatahu. Perkataan Syekh I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Ya, ini adalah doa di talabil ilmi untuk para penuntut ilmu. Syekh yad'u li talabatil ilmi, mendoakan para penuntut ilmu, ayyarhamahumullah, agar Allah merahmati mereka, wa yulqi alaihim rahmatah, agar Allah mencurahkan kepada mereka rahmatnya. Fahada bihi at-talattuf, maka inilah kelembutan, lemah lembutan dari beliau, minal muallimi, dari sang pengajar, ilal muta'allimi, kepada yang belajar. Ya, wa annahu yabda'u bil kitabi at-tayyibi, wa annahu yabda'u bil kitabi at-tayyibah, dan beliau memulai dengan kebaikan, bil kalam, dengan kalam beliau. Ya, wa yuqbilu ala muallimihi, dan mendekatkan, mana wa du'a as-salih, mendoakan kebaikan, hatta yu'assira dhalika fi, hingga memberikan pengaruh, yuqbil ala muallimihi, dan kemudian mendekatkan para pembaca kepada para pengajarnya, para murid kepada para pengajarnya. Amma idza bada'a al muallimu bil kalami al khasi, adapun jika muallim mengajarkan, memulai dengan kalam yang keras, wal kalam ghairu munasib, dan kalam yang enggak cocok, fa inna hadza yunaffil, maka yang demikian hanya membuat mereka lari. Maka wajib ala muallimi wa ala man yad'u ila Allah, maka wajib bagi muallim dan siapa saja yang berdakwah pada Allah, wa ala man ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan siapa saja yang beramar ma'ruf nahi munkar, wajib at-talattufu, berlaku lemah lembut, ma'aman yukhatibuhu bidu'a, kepada siapa saja yang mereka yang mereka berbicara kepada mereka, bidu'a ilahu, ya, dengan doa untuknya, wasana alih, memujinya, wal kalam lin, dan ucapan yang lemah lembut, fa inna hadza ada adil qabul, yang demikian ini ya lebih mudah untuk diterima. Nah, baik, berikutnya sabit amal mu'anid. Ya udah. Adapun mu'anid yang menentang, mukabarah yang sombong, fa inna hadza lahu khitabun akhar. Dia punya khitab tersendiri. Ya, Allah Taala berfirman, la tujadilu illa billati, la tujadilu ahlul kitab, janganlah kalian mendebat ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Illa alladziina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Wa qulu aamanna billadzi unzila ilaina, katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ya, wa unzila ilaina wa inza wa ilaikum, yang diturunkan kepada kami dan kalian. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun, Tuhan kami dan kalian itu sama, yaitu Allah, Allah yang berhak diibadahi semata. Wa nahnu lahu muslimun, kita tapi berserah diri kepada Allah. Nah, sampai sini ya. Sampai. Ana dua kabaru haula itu yuqatabun. La yujahadun. La yujahadun bisilati. Wa inna ma yujahadun bil hujjati wal kalam wa alayhim bil ghadabi. Bil ghilza. Bil anlahu wa tanbiran lin nas an. Wa qala ta'ala fi aqul lahum bi anfusihim aw lam yajibu. Haula ilahum kitabun khasun li annahum ahli sinadin wa mutaqabiratin. Para yuriduna al-haqqa wa yuriduna tadliya an-nasi fa ulai yuqatabuna bima yaliqu bihim. Nah, terus. Amma qala hasbu. Nah, gantian. Harga. Bismillahirrahmanirrahim. Amma talibu mustarshidu fa hadha yuqatabu. Yuqatabu. Yuqatabu bi rifqi wa rahmati wa latif. Anahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatu wahi wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dini al-islami bil-adillati. Qawluhu i'lam rahimakallahu du'a'un laka bil-rahmati fa'idha rahimakallahu fa'innaka takunu sa'idan biha fi dunya wa akhirati. Walladzi dzalamu min ahli kitab, adapun orang yang zalim dari kalangan ahli kitab, anadu, mereka menantang, kabar untuk menyombongkan diri, maka mereka la yukhatabun, mereka tidak dikhitab, tidak diajak bicara, ya, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik, bal yukhatabun bima yarda'uhum, maka mereka dikhitab, ya, sesuai dengan bima yarda'uhum, untuk menjauhi mereka, menghalangi mereka, mencegah mereka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi wahai nabi, jahilul kuffar wal munafikin waghlut alaihim. Ya, jihadilah orang kafir dan munafik dan kerasa terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempat mereka adalah jahannam dan seburuk-buruknya tempat. Maka kaum munafikun la yujahadu, mereka tidak dijihati, ya, tidak diberlakukan jihad terhadap mereka dengan silah pakai senjata. Wa innama yujahadun bil hujjah, namun pakai hujjah, argumentasi wal kalam warad alaihim, membantah mereka. Ya, wal gildah bil gildah, dengan keras, ya, terhadap mereka. Radaan, ya, sebagai mencegah lahum untuk mereka, wa tanfiran linnasi an, ya, dan juga agar manusia lari dari mereka. Wa qala ta'ala wa qul halahum fi anfusina qawlan baligha. Dalam firman Allah, katakanlah bagi mereka, fi anfusihim qawlan baligha, bagi mereka di diri-diri mereka ucapan yang mendalam. Haula'i lahum khitabun khassun, mereka ini yang punya khitab khas tersendiri, li annahum ahlu inadin wa muqabarah, karena mereka adalah orang-orang yang menentang dan menyombongkan diri. La yuridunal haqq, mereka tidak ingin kebaikan, hak, kebenaran. Bal yuriduna tadlilan nas, mereka hanya ingin menyesatkan manusia. Haula'i khatabun bima yaliqu bihim, maka mereka itulah yang dikhitab, diajak bicara Allah sesuai dengan yang layak bagi mereka. Amma talib al-mustarsyidu, ada pun talib yang minta petunjuk. Ahada yukhatabu birifq, maka inilah yang diajak bicara dengan lembut, warahmah, dengan rahmat, wa talattuf, dan dengan kasih sayang. Li'annahu yuridul haqq, karena dia menginginkan kebenaran. Wa yuridun al-ilma al-fa'idata, dia ingin ilmu dan fa'idah. Kemudian i'lam rahimakallah, ini adalah doa unlaka birrahmah, doa dari Syekh untuk anda dengan rahmat. Fa idza rahimakallah, apabila Allah merahmati anda, fa innaka takunu sa'idan biha fid dunya wal akhirah, berarti anda menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Wa idza dakhalta fi rahmatik, apabila anda masuk ke rahmat Allah, wa hadha da'ahu wa hadha du'aun min 'alimin jalil, maka inilah doa yang agung dari seorang alim yang jalil, yang mulia. Walajulun solihun, dan pria yang soleh, yurja lahul qabul, yang diharapkan diterima, ya, diterima ucapan dia ini, dikabulkan insyaallah. Cukup ya, satu jam lebih. Subhanallah, bihamdik, syadu la ilaha illallah, astagfirullah.